Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati billah azzaakumullah, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita atau kajian kita, mempelajari daripada kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan masih dalam surat An-Nazi'at. Ayat yang kelima. Fal mudabbirati amra. Ini terkait dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diserahi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur berbagai macam urusan perkara-perkara. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari beberapa di antara tugas-tugas para malaikat Allah. Ada di antara mereka yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para anbiya, yakni malaikat Jibril. Ada pula yang diserahi mengatur daripada tumbuhnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan turunnya hujan, yaitu malaikat Mikail. Demikian pula ada malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Ada pula malaikat yang bertugas mencabut nyawa, malakul maut. Dan pada sebagian atsar disebut Izrail. Demikian pula ada malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk menjaga setiap manusia, setiap hamba. Sebagaimana ini telah kita baca pada pertemuan terakhir kita. Maka berikutnya menyambung kembali daripada berbagai macam tadbirat wal wazifah, berbagai macam wadhaif, tugas-tugas dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada para malaikat al-muwakkilun di kitabatil a'mal. Malaikat-malaikat yang diserahi tugas mencatat amal perbuatan setiap hamba, baik berupa amalan-amalan salih ataupun amalan-amalan yang salah atau yang jelek, baik kebaikan maupun kejelekan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dalam surat Al-Infitar. Dan sungguh atas kalian ada para penjaga, malaikat-malaikat mulia yang senantiasa mencatat, mengetahui setiap apa yang kalian kerjakan. Allah juga menyatakan dalam surat Qaf, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Di saat dua malaikat pencatat berada di sebelah kanan dan kiri setiap hamba, qa'idun, dalam keadaan duduk. Dua malaikat pencatat, yang satu di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri, duduk mengawasi setiap gerak-gerik setiap hamba. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafadzkan satu ucapan melainkan padanya ada malaikat pengawas lagi senantiasa hadir. Senantiasa berada di situ, siap untuk mencatatnya. Zahir daripada ayat ini menunjukkan bahwa setiap ucapan kita semuanya tercatat oleh para malaikat. Artinya, tidak hanya perkara yang mengandung unsur pahala dan dosa. Setiap lafad, ma yalfidhu min qawlin, tidaklah terlafadzkan satu ucapan. Berarti semuanya tercatat. Dan sebagian ulama menyatakan yang dicatat oleh dua malaikat tersebut hanyalah yang ada unsur dosa dan ada unsur pahala saja. Dan pendapat yang pertama terkuatkan dengan ayat di dalam Al-Quran, yakni bahwa semuanya tercatat. Allah menyatakan wa udhi'a al-kitab, dan diletakkanlah Al-Kitab, catatan amal setiap hamba. Fataral mujrimin musfiqin mimma fih, maka engkau akan lihat para pendosa, mereka ketakutan terhadap apa yang tercatat padanya. Mereka cemas, khawatir menyaksikan kitab catatan amalannya. Wa yaqulun, dan mereka berucap, ya wailatana, duhai celakanya kami, ma li hadzal kitab, ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah meninggalkan yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tercatat di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasannya semua perkara tidak terlewatkan. Sedangkan yang berpendapat bahwa yang dicatat hanyalah amalan kebajikan dan amalan kejelekan, karena dua malaikat tadi, yang satu di sebelah kanan mencatat kebaikan dan yang satu di sebelah kiri mencatat kejelekan. Sehingga yang tercatat adalah perkara kebaikan dan kejelekan. Adapun perkara-perkara yang itu mubah, maka tidak kemudian tercatat. Karena tidak ada nilai untuk kemudian dihisab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan ada satu berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang muslim yang beriman. Disebutkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang hasan. dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW menyatakan, "Inna sahibas shimal la yarfa'ul qalam sitta sa'at 'anil 'abdi al-muslim al-mukhti. Fa inna dima wastaghfarallah minha alqaha wa illa katabat wahidah." Bahwasannya sahibas shimal, malaikat pencatat kejelekan yang duduk di sebelah kiri, layar faul kolam, dia mengangkat kolam, belum mencatatnya, masih diangkat begitu. Selama sita saat, sekitar 6 saat. Wallahu alam, tentunya hitungan saat di sini, apakah saat al-ma'rufah indana, ya, apakah 1 jam, hitungannya sama seperti hitungan kita 60 menit. Ataukah saat di situ ada hitungan tersendiri di sisi malaikat Allah Taala. Yang jelas di dalam lafadznya adalah situs saat. 6 saat. Anil abdil muslim al-mukhti. Terhadap seorang hamba muslim yang berbuat dosa. Fa'inna dima. Kalau kemudian dia bertaubat, kemudian dia menyesal, wastaghfarallah dan istighfar kepada Allah, minha dari kesalahan tersebut, alqaha, maka malaikat tadi membuangnya. Tidak mencatatnya. Jadi tidak bersegera mencatat, tetapi ditunggu lagi selama 6 saat perbuatan tersebut. Apakah kemudian segera menyesal dan istighfar kepada Allah ataukah tidak? Wa illa katabat wahidah. Kalau ternyata kok tidak menyesal dan tidak pula mohon ampun, dicatat sebagai satu kejelekan. Dan seluruh perbuatan daripada hamba, tidak hanya perkataan saja, baik yang tampak ataupun yang dia rahasiakan, itu diketahui oleh malaikat. Kalau itu ada unsur dosa, ya, ataupun pahala, sesuai dengan amalannya, apapun amalannya, amalan-amalan yang batin sekalipun, di saat itu memiliki unsur dosa, maka diketahui oleh malaikat. Allah berikan kemampuan untuk malaikat tersebut mengetahui. Atau unsur pahala, maka pastinya akan diketahui oleh malaikat sebagai catatan amalannya. Karena Allah menyatakan, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sedangkan ma di situ memberikan faedah umum. Baik zahir maupun batin. Sehingga sepantasnya bagi kita untuk senantiasa muhasabah, introspeksi diri, bahwa kita senantiasa diawasi. Pengawas yang tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, dan tidak pernah lelah mencatat setiap amalan-amalan kita. Wallahul musta'an. Hendaknya kita memperbanyak daripada amal-amal saleh. Dan setiap kali kita berbuat salah, hendaknya kemudian diiringi dengan taubat, nasuha, dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diimbangi dengan ditambahnya amal-amal saleh kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian berikutnya adalah malaikat-malaikat yang diserahi tugas memberikan ujian di alam kubur. 2 malaikat. Yang satu disebut Munkar dan yang lain disebut Nakir. Di mana Dua malaikat ini digambarkan badannya hitam dan kedua matanya biru. Ya, ini tampilan yang sangat mengerikan. Dari sisi tampilan ini terlihat sangat mengerikan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqbiral mayyit aw qala ahadukum," apabila mayit atau salah seorang kalian dikuburkan, "atahu malakan," dia akan didatangi oleh dua malaikat, aswadan azraqan, dua malaikat yang hitam dan biru. Ini dijelaskan oleh Syaikh Al-Albani bahwa hitam di sini adalah badannya, biru matanya. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Salah satu nanti disebut munkar dan yang lain disebut nakir. Hadis Hasan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Rambutnya ikal. Ini malaikat tersebut, dua malaikat tersebut berambut dan rambutnya itu ikal. Dan bisa jadi ya, jahat itu memang biasanya sifat daripada rambut ya. Keriting. Bisa jadi itu adalah tampilan dari wajahnya. Karena sebetulnya di dalam lafaz hadisnya hanya tersebut jadan. Faja'aka malakan azraqan jadan. Begitu. Dua malaikat biru dengan jahat. Jahat ini biasanya sifat rambut. Jahadan yakni rambut yang keriting. Keriting yang sangat seperti yakni ikal yang sangat sangat keriting. Rebo mungkin ya. Wallahu'alam. Mendekati seperti itu. Yuqali ahadih mamungkar walil akhar nakir. Ini ucapan daripada Abu Darda. Mauquf, akan tetapi terkait dengan perkara yang gaib seperti ini, maka fi hukmil marfu. Dihukumi marfu, yakni beliau mendapatkannya tentu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana malaikat ini membawa mirzabah. Mirzabah yakni palu godam terbuat dari besi ataupun api yang seandainya dipukulkan ke gunung sekalipun maka gunung itu akan hancur. Kemudian di antara para malaikat ada yang disebut dengan penjaga surga dan penjaga neraka. Khazanatul jannah wa khazanatul nar. Yang menjaga surga, khazanah, jamak daripada khazin, artinya tidak hanya satu, tetapi banyak. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar. Allah menyatakan, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar." Dan digiring orang-orang kafir menuju ke jahannam. Dengan berduyun-duyun, berbondong-bondong. Ya, ini berkelompok-kelompok besar begitu. Hatta idza ja'uha. Hingga di saat mereka telah mendatanginya. Sudah sampai di situ. Futihat abwabuha. Pintu jahanam, pintu-pintunya itu telah terbuka semua. Jadi tidak ada waktu jeda di situ. Datang dalam keadaan sudah terbuka. Padahal dari kejauhan saja, gejolak apinya itu sudah sangat mengerikan. Ya, gejolak apinya, suaranya itu sudah seperti hendak melahap apa saja yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita pernah menyaksikan kobaran api yang besar sekali, ya, suara gemeretaknya itu mengerikan sekali. Bisa dia membakar sesuatu yang ada di situ. Ini neraka jahanam. Suara daripada gemuruhnya sudah terdengar dalam jarak yang sangat jauh. Apalagi ini sudah sampai di depan mulutnya. Pintu-pintu jahanam. Wa qala lahum khazanatuha. Dan berkata kepada mereka, kepada para penghuni neraka, orang-orang kafir. Siapa yang berkata, khazanatuha, para penjaga neraka. Jumlahnya banyak. Tetapi pemimpinnya di sini ada 19, nanti akan disebutkan. Alam ya'tikum rusulum minkum, tidakkah datang kepada kalian, rasul-rasul dari kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian ini, menceritakan tentang kejadian ini, adanya jahannam, adanya neraka, dan seterusnya. Ini gambaran orang-orang kafir. Mereka dihadapkan kepada neraka jahanam dan para penjaganya bertanya kepada mereka kalimat seperti ini. Kemudian terkait dengan para penjaga surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Demikian pula digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, menuju surga dengan berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, hingga di saat mereka mendatangi surga, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintunya, karena posisinya di saat mereka sampai itu pintu surga masih tertutup. Bagaimana telah lewat tentang syafaat, penjelasan tentang syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk membukakan pintu surga tersebut. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dibukakan dengan mengucapkan salam, ditanya oleh Ridwan, malaikat di antara malaikat-malaikat penjaga surga, "Man anta, siapa engkau?" "Muhammad." Rasul menjawab, beliau menjawab, "Muhammad." Maka kemudian tiga umit dengan kami atau aku diperintah. Aku tidak akan membukakan kepada siapapun sebelummu. Kata Ridwan. Khazinuna khazin al-jannah. Maka di sini disebutkan oleh Allah secara global. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka para penjaga-penjaga surga. Setelah dibukakan, kemudian mereka diizinkan masuk, para penjaga surga, banyak jumlahnya di situ, khazana, mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan atas kalian, beruntunglah kalian, masuklah ke dalam surga dengan kekal selama-lamanya. Sebagian athar menyebutkan bahwa khazanatul jannah itu memiliki pemimpin. Jadi para penjaga-penjaga surga itu ada pemimpinnya. Yang namanya adalah Ridwan. Adapun secara hadis, maka tidak ada hadis yang sahih menunjukkan akan hal tersebut. Tetapi athar. Adapun neraka, maka di sana ada ayat-ayat yang menjelaskan hitungan-hitungan, menyebutkan hitungan-hitungan para penjaga neraka. Allah menyatakan alaiha tis'ata asyar. Pada neraka tersebut ada 19 malaikat. Dan pada ayat yang lain disebutkan nama Malik Khazinunar. Wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Dan mereka ahlun nar berseru, wahai Malik, hendaknya Rabbmu membinasakan kami saja. Qala innakum makithun. Maka Malik menjawab, kalian tetap tinggal di dalamnya. Yani akan tetap terus disiksa di dalamnya. Dan di antara sifat-sifat para penjaga neraka ini, mereka adalah malaikat-malaikat yang sangat kejam, bengis, tidak memiliki rasa kasihan. Allah menyatakan alaiha malaikatun ghilazun syidad. Pada neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang sangat kejam, sangat bengis, sangat keras, sangat sadis, tidak memiliki belas kasih. Karena memang demikian yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun dari apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan setiap apa yang diperintahkan. Dan di antara malaikat-malaikat tersebut adalah Zabaniyah. Sanadu'uz Zabaniyah. Dan akan memanggil Zabaniyah. Mengadab mereka. Dan malaikat-malaikat inilah yang di saat kemudian mereka ahlun nar merasa begitu sangat tersiksa di dalamnya dan meminta untuk diringankan. Maka malaikat ini akan menjawabnya. Allah memberitakan di dalam surat Ghafir. Wa qala alladziina fi an-naar li khazanati jahannam. Dan berkata orang-orang yang berada di dalam neraka kepada para penjaga jahannam. Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Rabbmu atau sampaikanlah kepada Rabbmu. Yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab, agar meringankan dari kami sehari saja daripada azab. Qalu, maka mereka menjawab, awalam takutikum rusulukum bil bayyina. Bukankah sudah datang kepada kalian rasul-rasul kalian membawa bukti-bukti yang nyata, kebenaran-kebenaran yang nyata? Qalu bala. Mereka menjawab, iya sudah. Dan mereka tahu bahwa mereka mengingkarinya. Tidak mau beriman kepada berita-berita yang dibawa oleh para rasul. Qalu fad'u. Kalau begitu, ya silahkan kalian berdoa. Kalian yang menyeru, kalian meminta kepada Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah seruan orang-orang kafir melainkan ia berada dalam kesesatan. Artinya nyasar, tidak akan sampai kepada Allah. Doa itu dhalal itu seperti artinya nyasar, tersasar. Tidak akan pernah sampai kepada Allah. Orang yang tersesat itu kan menginginkan kebaikan tetapi tidak sampai kepada kebaikan sehingga disebut sesat dia. Menuju ke sesuatu dalam keadaan dia semakin menjauh dari sesuatu yang dia tuju. Itu gambaran daripada malaikat-malaikat penjaga, baik penjaga surga maupun penjaga neraka. Dan di sana ada malaikat yang ditugasi mengurusi rahim, berada di dalam mengurusi rahim seorang wanita. Yang kita tidak ketahui seperti apa bentuknya dan kaifiatnya, bagaimana kita tidak tahu. Tetapi kita wajib untuk meyakininya. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud menyatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Memberitakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah as-shadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Beliau menyatakan inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan dalam penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari nutfah. Tsumma yakunu 'alaqah mithla dzalik, kemudian menjadi 'alaqah selama itu pula, yakni selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi mudghah selama itu pula, yakni 40 hari. 40 hari yang ketiga. Berarti ada 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah satu malaikat. Nah ini dia malaikat yang diserai tugas ngurusi rahim, yang diperintahkan ya. Fayan fuhu fihi ruh, dia meniupkan padanya ruh setelah 40 hari yang ketiga, berarti 120 hari usia si bayi atau janin. Setelah 120 hari maka sudah ditiupkan ruh padanya. Wa yu'mar bi arba kalimat, dan diperintahkan 4 perkara. Bikat birizkihi, ditetapkan rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalannya. Wa syaqiyun au sa'idun, dan apakah celaka ataukah bahagia. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dan yang lain. Maka di situ malaikat Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala membentuk daripada sang bayi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dibentuk sedemikian rupa. Kemudian malaikat hamalatul arsy, malaikat yang musung arsy, yang memandu atau memikul arsy. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim." Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan juga malaikat-malaikat yang di sekitarnya senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa lelah. Arsy yang begitu sangat besarnya dipikul oleh malaikat yang tidak tara besarnya. Allah juga menyatakan, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah." Dan memikul 'arsy Rabb-mu di atas mereka pada hari itu, pada hari kiamat, tsamaniyah, 8 malaikat. Yani pada hari tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada seluruh hambanya untuk memutus perkara di antara mereka, ars Allah diusung oleh 8 malaikat. Mafhum daripada ayat tersebut, yang kalimat yauma idzin, pada hari tersebut, hari kiamat, bahwa hamalatul ars saat ini jumlahnya bisa jadi tidak 8. Dan itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafid Hakami, Hafid Ibn Ahmad Hakami dalam Ma'arijul Qabul. Beliau menyatakan, "Mafhum hadil ayah min qawlihi ta'ala yawma idzin anna hamalatul arsy laisul yawma tsamaniyah." Mafhum ayat ini dari firman-Nya yawma idzin, pada hari itu, bahwa hamalatul arsy saat ini berjumlah tidak 8. Dan ini dikuatkan oleh riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan daripada seorang penyair. Yang menggambarkan tentang malaikat yang mengusung daripada arsy Allah Subhanahu wa taala yang hanya berjumlah 4 saja. Umayyah bin Shalt, kalau tidak keliru ya. Di sini sebutkan Umayyah. Jadi dalam syairnya Umayyah menyatakan, "Rajulun wa thaurun tahta rijli yaminihi wa nasru lil ukhra walaisun mursadu." Rasulullah Rajulun wa thaurun tahta rijli. Tahta rijli yaminihi wa nasru lil ukhra wa laythun mursadu. Rajulun yakni dalam rupa, dalam bentuk seorang lelaki. Wa thaurun dalam bentuk seekor. Thaur itu sapi, sapi jantan. Seekor sapi. Tahta rijli yaminihi di bawah kaki sebelah kanannya. Wa nasru lil ukhra dan sisi yang lainnya nasr itu bentuknya adalah burung, burung raja wali atau semisal itu burung nasr ya. Pada sisi yang lain walaitsun dan singa. Mursadu. Diawasi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan shadaqah, benar. Sanadnya bagus. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tabrani. Juga Ibnu Khuzaimah. Dan disebutkan oleh Hafid Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini ditunjukkan bahwa malaikat penyangga daripada arsy Allah Subhanahu wa taala satu bentuknya adalah seperti manusia. Satu bentuknya adalah seperti sapi, paur. Satu lagi berbentuk seperti nasr, burung raja wali. Dan satu lagi lain, bentuknya adalah seperti singa. Adapun hadithul awal yang menunjukkan jumlahnya ada 8, maka hadisnya dhaif. Dan hadis awal itu panjang. Hadisnya dhaif. Kemudian malaikat yang lain, malaikat yang dipasrai mengurusi gunung. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur ya. Di saat beliau berdakwah di Thaif dan mendapatkan gangguan dilempari batu bahkan oleh anak-anak kecil, direndahkan sedemikian rupa sampai berdarah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus malaikat Jibril. Allah mengutus malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Dan malaikat Jibril bertanya kepada Rasul. Dan menyampaikan kepada Rasul. Innallah qad sami'a qawla qaumik. Lah, sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Wa ma raddu bihi alaik. Dan apa yang menjadi jawaban mereka terhadap ajakanmu. Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibal. Sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung. Ita'muruhu bima syi'ta fihim. Agar engkau perintahkan kepada malaikat gunung tersebut apa yang engkau mau terhadap mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fanadani malakul jibal. Maka malaikat gunung pun berseru kepadaku. Fasallama alayya, mengucapkan salam kepadaku, summa qala. Dan malaikat gunung tadi mengatakan, ya Muhammad, dzalika fi ma syi'ta. Wahai Muhammad, itu seperti apa yang kamu mau. In syi'ta an utabbir alaihimul akhsabain. Kalau kamu mau, aku akan timpukan kepada mereka dua gunung besar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab daripada tawaran malaikat gunung tadi, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah la yusrifu bihi syai'a. Bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi bapak-bapak mereka ini, orang-orang ini ya, dari sulbi-sulbi mereka ya, dari tulang apa tulang punggung ya, sulbi itu. Yani dari keturunan mereka maksudnya. Min aslabihim man ya'budullah. Dari keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang akan beribadah kepada Allah tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau kaum tersebut Thaif, dan di Thaif itu kan dikelilingi gunung-gunung. Kalau kita pernah kesana ya. Seputaran gunung Thaif itu. Nah kalau ditimpukan dua saja ya rata dengan tanah. Habis. Dan kalau habis, mati semua, tidak ada meninggalkan anak cucu. Mungkin untuk orang-orang yang sekarang mereka memperlakukan Rasul dengan seperti itu. Tetapi di saat mereka masih diberi kehidupan, diberi kesempatan, ya, ini kasih sayang Rasul SAW kepada mereka. Bisa jadi nanti anak cucunya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW masih berharap, kalaupun generasi sekarang itu mereka tidak beriman semua, saya masih berharap generasi berikutnya akan ada orang-orang yang beriman kepada Rasul. Kemudian malaikat yang lain. Artinya di sini kalau malaikat-malaikat wadifahnya, ya, wadaifnya itu banyak sekali. Bahkan mungkin dalam setiap perkara itu ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu. Ini yang kita sebutkan yang ada rinciannya di dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Ada yang disebut qarin. Rasulullah SAW menyatakan ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Tidaklah di antara kalian seorang pun melainkan telah diwakilkan padanya qarin dari jin dan qarin dari malaikat. Tentunya qarin dari jin ini mengajak kepada kejelekan dan qarin dari malaikat ini mengajak kepada perkara kebaikan. Juga malaikat yang memberitakan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang beriman di saat menjelang kematiannya. Di dalam surat Fusilat. Sudah lewat ini. Sering kita sebutkan. Innaladina qalu rabbunallahu mastaqamu tatanazzal alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Tugas-tugas daripada malaikat. Ada malaikat-malaikat yang berada di depan pintu masjid, mencatat setiap orang yang masuk masjid pada hari Jumat. Siapa yang paling awal yang mendapatkan keutamaan ini dan itu. Ada pula malaikat-malaikat yang selalu bergantian, malaikat pagi dengan malaikat petang. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa berhamburan, berterbangan, mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Dan seterusnya. Al-Muhim di situ, para malaikat Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita imani keberadaan mereka. Bagi yang memiliki nama, kita imani sesuai dengan namanya. Bagi yang memiliki tugas, kita imani sesuai dengan tugasnya. Dan bagi yang tersebut secara umum, maka kita mengimaninya juga secara umum pula. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ila huna. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.